Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدْ. Saudaraku hadirin atau mustami'un, yang kami cintai dan kami muliakan, walhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan dalam siaran radio yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan kepada kita semua taufik dan anugerahnya, demikian barokah dan hidayahnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan nikmat iman dan Islam yang kita telah mendapatkannya sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak terasa beberapa hari ke depan kita akan mendapatkan hari Idul Fitri, hari raya Islam, hari raya kaum muslimin dari dua hari raya yang besar dan yang disyariatkan, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Tentunya sebagai seorang yang beriman, ketika dia melakukan ibadah atau ketika dia melaksanakan satu amalan secara khusus kaitannya dengan menyambut dan menjalankan hari raya Idul Fitri, yang di sana kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama ini untuk menjalankan hukum-hukum yang berkaitan dengannya dan adab-adab. Maka bimbingan ilmu berkaitan dengan ibadah dan amalan tersebut tentunya sebagai seorang Muslim itu lebih dikedepankan sebelum dia beramal. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum dia berkata dan berbuat. Mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini kita mendapatkan beberapa keterangan yang ringkas berkaitan dengan hukum dan adab berhari raya. Tentunya semuanya agar kita senantiasa berada dalam bimbingan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa Idul Fitri merupakan hari raya dari dua hari raya yang disyariatkan di dalam Islam ini. Dari hari raya yang besar. Maka karena Idul Fitri ini adalah hari raya, tentunya sebagai seorang mukmin disyariatkan baginya untuk gembira, senang, dan bersuka cita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk ke sisi Rasulullah dan di sisi Rasulullah ada Aisyah dan dua budak wanita yang dimiliki Aisyah yang berusia masih kecil, lagi menyenandungkan syair maka Abu Bakar pun mengatakan kepada mereka, apakah suara-suara dari syaitan ada di sisi Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Bakar, inna lukulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna. Bagi setiap kaum itu ada Id. Dan kita kaum muslimin ini adalah hari raya kita. Maka disebutkan faedah oleh para ulama sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, di sini disyariatkan untuk berlapang-lapang di dalam berhari raya, termasuk memberikan kelapangan kepada keluarga, dan di sini menunjukkan ditampakkannya kegembiraan di hari raya. Karena hari raya merupakan syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala, atau dari syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan masuknya hari raya, kaum muslimin bergembira tentunya. Menyambut gembira, bersuka cita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan ketika masuknya hari raya tersebut, Id tentunya ditandai dengan dilihatnya hilal, hilal Syawal. Dan hilal Syawal ini pemantauannya, penetapannya merupakan tanggung jawab pemerintah kaum muslimin. Kaum muslimin hanyalah mendengarkan dan mentaati. Adapun kalau ada di antara mereka afrad, yaitu ada di antara mereka individu-individu yang mendapatkan melihat hilal, maka dia sampaikan kepada pemerintah dengan lembaga yang ditunjuk. Dengan lembaga yang ditunjuk untuk mewadahi permasalahan ini. Kalau diterima syahadatnya, walhamdulillah. Maka itulah yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak diterima syahadatnya, maka dia diam dan tidak menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia. Karena diinginkan dengan masuknya hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, yang dimulai tentunya Idul Adha dengan satu Dzulhijjah, yaitu dengan adanya persaksian yang diterima, sebagaimana tadi telah kita jelaskan, dan itu tanggung jawab pemerintah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga ketika telah masuk hari raya, maka kaum muslimin pun bersama pemerintahnya untuk menyambut dan tentunya nantinya menyelenggarakan hari raya tersebut. Kemudian, sebagian ulama memandang ketika didapatinya hilal Syawal, maka pada saat itu mereka boleh untuk bertakbir sendiri ataupun secara berjamaah di masjid ataupun di pasar ataupun di jalan-jalan. Sebagaimana hal ini disebutkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Um. Kata beliau, fa idza ra'au hilal Syawal ahbabtu ay yuqabbiru an-nas jama'a wa furada fil masjid wal aswaq wat turuq wal manazil wa musafirin wa muqimin fi kulli hal wa aina kanu wa ay yudhhiru at-takbir wa la yazaluna yukabbiruna hatta yaghdu ila al-musalla. Apabila mereka telah melihat Syawal, apa hilal, telah melihat hilal Syawal, maka kata beliau, saya senang agar dimulai takbir oleh manusia secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri di masjid, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di tempat-tempat tinggal mereka, secara atau mukim ataupun musafir, dari semua keadaan mereka dan dimanapun mereka berada, agar mereka menampakkan takbir dan mereka terus menerus bertakbir sampai mereka berpagi hari menuju musalla. Musalla di sini diinginkan dengannya sebagaimana datang dalam riwayat, yaitu tanah lapang. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Dan pendapat beliau diikuti dengan ulama yang lain. Naam. Tetapi sebagian ulama dengan tentunya berdalil dari apa yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengumandangkan takbir bahkan dimulai semenjak mereka atau dimulai semenjak beliau keluar dari rumah beliau. Karena itu mereka para ulama yang memandang dengan riwayat memulai bertakbir ketika keluar dari rumah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam bissawab. Disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawmal fitri fayukabbir hatta yati al musalla wa hatta yaqdi al salah fa idza qada salah qata at takbir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika keluar di hari raya Idul Fitri, beliau bertakbir sampai beliau mendatangi musallah. Sehingga ditegakkan sholat. Atau sampai ditegakkan sholat. Beliau bertakbir dari rumah menuju musalla, lapangan atau tanah lapang untuk menegakkan sholat. Beliau bertakbir sampai ditegakkannya sholat. Setelah tegakkan sholat, tentunya takbir dihentikan. Apabila fa'idha qada sholat qata takbir, apabila ditegakkan sholat, maka takbir pun dihentikan. Ini yang ada dari riwayat dan hadis ini dikuatkan, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya As-Sahihah. Karena itu, mereka berpandangan dengan bertakbir ketika keluar dari rumah. Wallahu a'lam bissawab. Dari dua pendapat yang ada, maka tentunya perkaranya lapang. Perkaranya lapang. Sehingga tidak ada satu di antara yang lain. Di sini diinginkan untuk membatilkan satu dengan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian yang perlu untuk diketahui, yaitu pada saat telah masuk Idul Fitri ditandai dengan dilihatnya hilal dan tentunya dengannya masuknya malam pertama Syawal. Maka pada malam pertama Syawal tidak ada keistimewaan sebagaimana yang dipahami oleh sebahagian orang untuk menghidupkannya dengan bergadang sebagaimana malam-malam 10 malam yang akhir. Telah datang hadis atau riwayat, tetapi riwayat ini riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang tidak sahih. Bahkan lebih mendekati riwayat tersebut dikatakan maudhu, maghdhub, yaitu hadis atau riwayat man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yaum tamutul qulub yauma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, maka kalbunya tidak akan pernah mati di hari matinya kalbu manusia. Maka karena hadis ini palsu, tidak ada amalan pada malam Lailatul Qadar berkaitan dengan menghidupkan malam. Tetapi yang ada sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, adanya bentuk kegembiraan, sukacita dari seorang mukmin dengan masuknya hari rayanya. Dan yang bagi memandang untuk bertakbir, baginya untuk bertakbir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian dari apa yang dibimbing kita dengannya, yaitu bahwa di hari raya disunnahkan sebelum mendatangi lapangan untuk tajammul, berbusana dengan busana yang indah, bersih, dan memakai wewangian, minyak wangi. Demikian tentunya dari tajammul, mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu. Disebutkan dari Sa'id ibn al-Musayyib atau Sa'id ibn al-Musayyib. Bisa Musayyib, bisa Musayyib. Kata beliau, sunnatul fitri thalath. Sunnah beridul fitri di hari raya Idul Fitri itu ada tiga. Al-mashiu ilal musalla, berjalan menuju musallat, menuju musalla. Al-aklu qabla al-khuruj, makan sebelum dia keluar ke tanah lapang. Makan sebelum dia keluar ke tanah lapang, wal-iktisal, dan mandi. Di situ disebutkan mandi dan sanadnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mughni, yustahabbu ayyatatahhar bil ghasli lil 'id. Wa kana Ibnu Umar yaktasil yaumal fitri. Waruya an Ali wa Alqamah wa Urwa wa Atha wa An-Nakhai wa Qatadah wa Malik wa Syafi'i wa Ibnu Munzir. Disunnahkan untuk berbersih diri di hari raya dengan mandi. Ibnu Umar didapati mandi di hari raya Idul Fitri. Demikian dinukilkan dari Ali, Alqamah, Urwa, Atha, Nakhai, Qatadah, Malik, Syafi'i, dan Ibnul Munzir. Lantas, didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertajammul untuk menyambut tamu-tamu dan berhari raya. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa kana yalbasu lil khuruj fil id ila al-idain ajmal thiyabihi. Dan beliau keluar untuk menuju dua hari raya dengan seindah-indah pakaian beliau. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tapi mungkin ada yang perlu untuk kita ketahui, bahwa yang hendak menghadiri hari raya atau orang yang ingin menghadiri sholat bagi mereka yang bukan imam, untuk bersegera mendatangi musalla disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ammal imamu fi dhalika fi ghairi halin nas. Amman nas fa ahabbu ayyataqaddamu hina yansarifuna minas subhi liya'khudhu majalisahum wal yantadhiru salata fayakunu fi ajriha insya'allah madamu yantadhirunaha. Dalam kitabnya Al-Um. Adapun imam yang menyolatkan salat Idul Fitri, maka keadaannya berbeda dengan keadaan manusia. Karena manusia disenangi bagi mereka untuk mendahului, untuk bersegera ketika mereka selesai dari salat subuhnya, agar mereka mengambil tempat-tempat duduk mereka di musalla dan mereka menunggu masuknya waktu salat, karena akan menjadi pahala bagi mereka insyaallah selama mereka menanti salat. Jadi seorang akan dinilai tetap dalam keadaan salatnya selama mereka menanti salat, yaitu apabila mereka selesai salat subuh dan mereka telah siap untuk mendatangi musalla, maka mereka pertama kali untuk makan di hari raya Idul Fitri yang akan disebutkan nanti berkenaan dengan makan ini, kemudian bersegera menghadiri salat subuh selama tidak ada hadas yang terjadi, maka mereka dinilai dalam keadaan sholat karena dari sholat ke sholat. Dan kalau terjadi hadas, maka dia mulai dengan berwudu dan menuju sholat. Ini juga dinilai dalam keadaan menunggu sholat. Dia dinilai lagi sholat. Sehingga dia mendapatkan pahala, pahala yang tentunya besar karena dinilai lagi salat. Kemudian tentunya yang perlu juga untuk diperhatikan, sebagaimana tadi disebutkan, sebelum dia menuju lapangan, dia hendaknya makan terlebih dahulu. Hal ini karena didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan terlebih dahulu, yang beliau lakukan makan tamar terlebih dahulu dengan beberapa tamar dengan jumlah yang witir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kulat tamarat wa ya'kulhunna witra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak keluar Idul Fitri, maka beliau tidaklah keluar sampai beliau makan terlebih dahulu dari tamarat, yaitu dari beberapa kurma, karena tamarat jumlahnya jamak tamarat. mufradnya tamrah. Naam. Lantas disebutkan jama' ini wa ya'kulhunna witra. Beliau memakan dengan sejumlah witir, sejumlah ganjil. Dan karena jama' tentunya jama' itu dimulai dari hitungan tiga. Karena kalau satu bukan jama', tetapi karena jama' dan witir dimulai dari tiga. Sehingga 3, 5, 7, yang jelas beliau makan dengan sejumlah witir. Berkata Imam Ibnul Mundzir rahimahullah, yang dipegangi oleh kebanyakan ahlul ilmi demikian, yaitu disunnahkan makan sebelum menuju musalla di hari raya Idul Fitri. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian, sebelum dia keluar, dia memakan kurma. Tapi dalam keterangan yang lain dari para ulama, kalau dia tidak mendapatkan kurma, maka dia makan makanan yang memutuskan bahwa dia tidak puasa pada hari itu. Karena hari itu adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa, maka dia makan makanan menunjukkan bahwa dia tidak lagi berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian untuk sementara waktu. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan ahkam dan adab ini besok di hari Ahad, dan mudah-mudahan kita bisa memulai lebih cepat sehingga mendapatkan keterangan yang lebih banyak, tentunya dengan harapan ketika berhari raya besok kita sudah memegang atau kita sudah berpegang dengan ilmu. Terlebih lagi ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan mungkin nantinya pemerintah mengarahkan dengan keputusan yang pasti penunaian pelaksanaan hari raya, sehingga kita tentunya mengikuti bimbingan dan anjuran mereka. Ini yang akan kita bicarakan nantinya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.